Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad teladan kita, rahmat bagi sekalian alam. Pada hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiya. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah pesan. Ada dua versi kita katakan kemarin, dari Allah ataukah dari Jibril. Yang penting bahwa ini adalah semangat memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi seorang wanita yang akan melahirkan anaknya atau baru saja melahirkan anaknya yang bernama Isa Al-Masih. Allah atau malaikat berkata, goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arahmu. Pendengar yang dimuliakan Allah, menggoyangkan pohon kurma dari pangkalnya yang mendekati akar di bawah itu karena kondisi Maryam yang begitu lemah, tentu saja tidak akan mempengaruhi banyak. Seorang ibu yang baru lahir itu kondisinya sangat lemah. Jadi kalaulah kondisinya lemah, menggoyangkan pohon kurma yang begitu kekar, maka sebenarnya tidak akan tergoyangkan pohon kurma itu. Dan itu sebenarnya permintaan yang sia-sia atau mubazir. Bagi Allah, bukan masalah permintaan ini tidak masuk akal dan mubazir. Tetapi inilah ketaatan dalam melaksanakan perintahnya. Sama halnya, mana mungkin tongkat dipukulkan ke lautan dan akhirnya laut terbelah. Ini adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Mana mungkin dipukulkan dan terbelah. Tetapi bukan masalah itu. Ini adalah perintah dan laksanakanlah perintah itu. Karena apa? Karena di balik usaha manusia yang kecil ada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Maka dalam ayat ini, perintah yang disampaikan Allah kepada Maryam bukan berarti Allah tidak bisa memberi kepada Maryam makanan musim panas di saat keadaan musim dingin, atau makanan musim dingin di saat keadaan musim panas, sebagaimana ketika Maryam berada di dalam mihrab Zakaria, qala rob qala ya Maryamu anna laki haza, ya Maryam, dari mana kamu dapat makanan ini? Ini makanan datang pada musim panas, sementara kita sekarang pada musim dingin. Dan pada waktu musim panas, bagaimana engkau mendapatkan makanan musim dingin ini? Padahal kondisi sekarang musim panas dan buah ini jarang ditemukan di saat musim panas. Qalat huwa min indillah. Allah bisa langsung memberikan Maryam makanan. Min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Karena Allah dapat saja memberi kita apa saja tanpa batas, tanpa perhitungan. Tetapi di saat manusia diperintahkan untuk melaksanakan, walaupun itu halnya kecil dan sederhana, laksanakanlah. Walaupun dalam kondisi yang begitu susah, Pak Ustaz, saya lagi jatuh miskin, masa disuruh sedekah? Sedekahlah seberapa mampunya. Karena apa? Karena boleh jadi sedekahmu itu adalah kunci yang membuka rezeki yang begitu berlimpah. Pak Ustadz, saya dalam kondisi sakit, bagaimana saya membantu orang yang sakit seperti saya? Bantulah sesama, karena mungkin dengan membantu orang sesama, kesembuhan akan menghampiri dirimu. Begitu juga lah dengan Maryam. Goyangkanlah walaupun kondisimu yang lemah, walaupun ketika kita menggoyang pohon kurma sebenarnya yang goyang badan kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kepada Maryam dan kepada kita semua bahwa tidak ada pekerjaan manusia yang sia-sia. Tusaqit alaiki rutoban janiya. Kami yang akan menjatuhkan buah-buahan yang segar yang masak kepadamu. Karena kita ketahui Seorang ibu sangat membutuhkan nutrisi di saat melahirkan, dan nutrisi yang paling tinggi terdapat di buah kurma. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana. Kita minta kontribusinya. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kita melihat kisah Maryam di surat Maryam ini, terutama di dalam ayat ke-25 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah, hendaklah engkau menggoyang pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa salah satu hal yang penting di sini, walaupun secara logikanya yang dilakukan Maryam itu tidak akan memberikan dampak yang besar, karena menggoyang pohon itu dalam kondisi yang lemah tidak akan memberikan manfaat yang banyak, tapi tetap perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikedepankan. Ketika Allah memerintahkan, harus kita laksanakan. Nah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini, juga yang bisa kita petik pelajaran di sini adalah, karena coba bayangkan dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang begitu sangat lemah, ternyata Maryam itu tetap diperintahkan untuk berusaha. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan pohon kurma yang buahnya sudah matang, yang bisa saja tanpa harus Maryam itu melakukan apapun, Allah menggugurkan buah-buahan itu sehingga Maryam tinggal mengutipnya saja. Tetapi Allah menyuruh wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, wahai Maryam, berusahalah, goyanglah pohon itu, engkau akan mendapatkan makananmu. Ya, kita diperintahkan untuk bekerja dan berusaha di dalam kehidupan ini. Sekalipun seorang Maryam yang hamilnya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang dari kecilnya hidupnya sudah diserahkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sekalibar itu tetap dia diperintahkan untuk berusaha di dalam kehidupan ini. Walaupun begitu berat, kita menanggung beban kehidupan ini, tetap yang diperintahkan kepada kita adalah untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan berarti ketika kita sudah beribadah kepada Allah, akhirnya kita kemudian meninggalkan usaha atau ingin mendapatkan hujan emas turun dari langit. Tidak seperti itu. Karena dari kisah Maryam ini, berusahalah melakukan segala sesuatu. Umat Islam ketika mereka berada dalam kondisi terisolir 3 tahun, tidak boleh dipasok makanan, tidak mendapatkan apapun, ya. Tapi Allah, kalau Allah mau, Allah bisa saja menurunkan makanan dari langit untuk mereka, sebagaimana yang Allah lakukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi Allah tetap perintahkan umat Islam berusaha, sehingga akhirnya sampai pada waktunya, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghsyan nas haza yaumun azim. Ketika Allah kemudian menghilangkan segala kesulitan, Allah menurunkan dukhanim mubin, bala dalam bentuk kabut yang begitu sangat tebal, sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy merasa kesulitan, dan akhirnya gara-gara itu mereka kemudian melepaskan atau membatalkan pengisoliran terhadap umat Islam pada saat itu. 3 tahun umat Islam harus menanggung beban, harus menanggung kesulitan, sedangkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun begitu, Allah tetap memerintahkan mereka berusaha sampai batas waktunya, Allah kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi pada intinya adalah kita diperintahkan untuk berusaha sebaik-baiknya, untuk berusaha sekeras-kerasnya. Hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Seorang Maryam dalam kondisi lemah tetap diperintahkan berusaha, walaupun secara logikanya apalah kekuatan seorang wanita yang akan melahirkan dalam kondisi yang begitu sangat sulit, menggoyang pohon yang begitu besar. Akan tetapi bukan hasil yang harus kita pikirkan, namun usaha keras yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari yang apa yang telah kita sampaikan di ayat 25 di surat Maryam ini, dapat kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, iman itu menimbulkan kekuatan. Kekuatan karena usaha kita yang kecil tidak akan sia-sia. Bekerjalah, berusahalah. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang beriman. Wa qul i'malu. Wahai Muhammad, katakanlah kepada seluruh orang-orang yang beriman, i'malu, bekerja, berusaha, berkarya, mengabdikan diri. Fasayarallahu, bukan apa-apa, Allah yang pasti melihat pertama kali dan utama. Bekerjalah, niatkanlah lillahi ta'ala, Allah akan menilainya sebagai ibadah. Lebih dari itu, Allah akan membayar semua apa yang telah kita kerjakan untuk kemaslahatan umat. Lebih dari itu, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Bekerjalah, karena apa? Karena rezeki itu bersumber darinya. Huwar Razzaq, dialah maha pemberi rezeki. Zul Quwwatil Matin, dia maha kuasa dan maha kuat. Yang kedua, kurma adalah makanan terbaik bagi ibu hamil. Bagi ibu yang hamil, sebenarnya sekarang sudah tidak masalah, sudah tidak menjadi masalah kurma yang ada di Arab sana untuk kita datangkan ke Indonesia. Karena apa? Karena jemaah haji, jemaah yang umroh dari bangsa Indonesia ini setiap tahun itu bertambah, dan umroh pun bertambah hari, tambah banyak. Lebih dari itu, kurma bukanlah makanan yang payah diimpor dari Arab menuju ke Indonesia ini. Maka kita pun telah menemukan ada namanya sari kurma atau macam-macam makanan yang bersumber dari kurma. Ini layak untuk dikonsumsi karena kandungannya yang begitu bagus. Dan inilah poin ketiga kita temukan, inilah kecerdasan Al-Quran yang mengatakan kepada Maryam bahwa engkau sebenarnya lebih layak tinggal di bawah pohon kurma dengan air kecil daripada tinggal di kandang domba. Karena apa? Karena yang dibutuhkan bagi ibu hamil itu bukanlah domba, tapi yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu adalah kurma dan air yang segar. Inilah keunikan Al-Quran, inilah kemuliaan Al-Quran yang memuliakan makhluknya, hambanya yang bernama Maryam dan anaknya yang bernama Isa Al-Masih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.